sejak pertama kita menjalin kisah cinta, tak ada yang bisa merubah kisah kita. Ternyata aku salah, iman yang berbicara. Tolong aku Tuhan, mengapa semuanya terjadi? Tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Bila memang cinta ini salah, mengapa kita yang harus terjatuh terlalu dalam? Ternyata beta salah.